Ada tamu. Baru mau nyanyi. Baru mau nyanyi, laki dateng. Aduh, ganggu dong. Ya, sebetulnya enggak sih. Kalau bel dulu kan lebel di situ. Jangan ganggu dong. Duh, duh, duh, duh, duh, duh. Aduh, aduh, aduh. Oh. Bantuin, bantuin, bantuin. Ininya. Ada, nah, jadi lepas. Nah, dah. Nah, terus. Maaf ya kalau gak... Balik, balik, balik, balik. Balik ya, pokoknya. Di atas. Kintis. Ngumpet mulu lo. Mau cari siapa, Kintis? Hah? Mau cari siapa? Mau cari cucu saya. Gak usah deket-deket ngomongnya. Saya kan gak budek. Kali aja gak denger gitu. Dengar, mau cari siapa? Ya. Kok denger? Emang saya masih normal. Gimana? Masih normal. Siapa? Saya, Noono R. Ma'amal, Norwegia. Normal. Itu denger. Iya. Eh, cucu. Cucuku. Dia lata, dia lata. Semua orang diakuin cucu. Ini sumpahan cucu. Ayo sini peluk kakek. Selamitan banget sih. Emang cucu, beneran cucunya? Cucu gue. Kakek. Nih. Ada buktinya nih. Nih. Senggol. Kalau merasa keganggu sama gue, jangan gitu caranya lo. Gak sengaja orang saya berdiri ke saya. Emang gue gak liat lo gini-gini. Orang saya lagi begini. Makanya jangan taruh di sini sepeda. Lu jangan di situ, lu di situ juga bisa lo. Jangan bangunin macan lagi pingsan lo. Tidur, tidur. Macan pingsan mau ke rumah sakit. Nyolong lagi lo. Ya, itu jatuh. Diambilin. Beraninya lu bertigaan, lu emang gua takut lu. Enggak. Maksudnya berani? Kagak. Siapa nih yang keluar lu? Malah bisa. Enggak ada. Lu aja gak lihat. Emang ada? Kagak? Emang gak ada. Biarin mau, gue gak boleh gini. Nginjak dong lu. Rin, jangan Rin. Udah. Cari masalah sama orang tua lu. Udah, damai. Apa buktinya tadi Ki, katanya cucunya ini cucunya. Apa itu emang? Buktinya kalau dia ini suka membawa-bawa ini ya kan? Enggak. Loh, kok enggak? Yang punya aku kan tutupnya warna hitam, bukan warna merah. Tadinya hitam, Mam. Aki poles menjadi merah. Apa yang di sini? Apa lah, gue diem aja. Gue ngomong salah, diem salah. Sana. Ini, sana. Kok lu kesana? Kan disuruh tadi. Ki mau kemarin mau ngapain? Terserah gue. Ya pasti orang datang ada maksud dong. Lu gua mah enggak ada maksud. Enggak ada maksud gua mah terserah gua aja. Ya udah tapi situ ada maksud enggak? Ada. Ya udah sama-sama enggak ada. Ya kan saya nanya. Kalau kok kebalik. Enggak tahu itu. Oh iya. Lu pindahin. Enggak pindahin. Tangan saya kan di sini dari tadi. Ya ini orangnya. Pindahin. Lu juga, Dre. Lu bantu-bantuin lagi. Ya orang tua udah si jahilin. Kasian. Tahuan lu sekarang ya. Apa? Nih siluman ular kan? Kok tahu? Tahu lo. Kok tahu? Ini gue mau nagih sama dia yang dia nyawa kostum ke gua. Oh itu kostum siluman punya Aki? Iya, mana helmnya, helm online tuh gue mau narik. Bayar lu, ya, Aki. Nanti dibalikin. Untung ketemu lu. Bapak siapa? Marah-marah mulu. Saya temennya Sule di sini. Oh. Kak, saya buka bohong dia mah. Jangan ditolongin. Ntar ujung-ujungnya kecolok. Anak nakal. Tanyain ya, gue malas nanya dia. Gue takut. Kok lu gitu? Emang lu kenal sama gue? Lu tuh kakek paling resek sedunia. Biar. Kalau lu datang pasti begini. Yang resek siapa? Situ. Ya udah, situ kan. Situ. Yang resek siapa? Situ. Ya situ. Kok situ jadi situ? Harusnya yang kalau situ sini, ini sini. Yang resek saya, bukan situ. Ya situ memang. Saya ini, situ-situ. Yang resek siapa? Saya. Ah, itu resek dia.